Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian pengantar atau pembuka di acara rutin kita setiap Sabtu malam Ahad di Radio Muslim Yogyakarta, kita akan berganti kitab kitab untuk kajian pengantar atau pembuka acuan yang dipakai di kesempatan malam hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang adalah buku berjudul Fiqih Usrah karya tim ilmiah di Muassasah Durar Hasaniyah. Buku ini yang akan kita pakai sebagai materi pengantar. Dan dalam kesempatan malam hari ini, materi pengantar kita adalah Ahamil Mabadi' wa Taujihat, sejumlah prinsip-prinsip penting yang sepatutnya diperhatikan, diketahui dan dilaksanakan di rumah kaum muslimin. Dan prinsip-prinsip ini selayaknya disebarluaskan di tengah-tengah keluarga muslim. Karena jika prinsip-prinsip ini yang akan kita bahas kesempatan malam hari ini itu dipraktekkan dan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, maka ada jaminan kebahagiaan tumbuh dan berkembang di keluarga kaum muslimin. Maka prinsip dalam prinsip interaksi dalam rumah tangga yang pertama adalah taqwallahi, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia, baik generasi terdahulu ataupun generasi belakangan. Ini adalah wasiat semua rasul kepada kaumnya. Dan ketakwaan kepada Allah itu terwujud dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua hal yang Allah larang. Dan buah takwa adalah buah yang ranum di dunia dan di akhirat. Dan takwa adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia yang berbahagia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah insan yang bertakwa. Dan betapa indahnya manakala interaksi yang terjadi di tengah-tengah keluarga kaum muslimin dibangun di atas takwa. Hubungan antara suami istri landasannya takwa. Hubungan antara suami istri dengan orang tua, dengan anak juga takwa. Dengan kerabat juga landasannya takwa. Maka jika semuanya acuannya adalah takwa, sungguh satu hal yang sangat indah. Dan perintah untuk bertakwa itu terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Khusus di surat At-Talaq, perintah bertakwa Allah ulang sampai 5 kali. Dan di 5 kali tersebut plus penjelasan manfaat yang sangat penting yang akan terwujud dengan takwa. Maka hal ini menunjukkan secara spesifik menunjukkan betapa urgennya landasan takwa dalam hubungan, relasi, dan interaksi di antara anggota keluarga kaum muslimin. Contohnya, kita jumpai di surat At-Talaq, ayat yang pertama, wahai sang Nabi, jika kalian mencerai istri, maka ceraikan pada waktunya. Dan catatlah dan hitunglah masa iddahnya. Setelah itu, Allah tutup dengan wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka Allah perintahkan seandainya rumah tangga harus diakhiri dengan cerai, dengan talak, maka hendaknya talak tersebut landasannya adalah takwa. Demikian juga di surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah sampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Demikian juga di surat At-Talaq ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa demikian? Karena dengan bertakwa seorang itu akan mudah untuk bersabar ketika mendapatkan musibah dan masalah, dan mengatasi dan merespon musibah dengan dan masalah dengan sabar akan membuat masalah tersebut mudah. Maka yang dimaksud dengan mudah di sini bukan berarti tanpa masalah, namun ketika masalah itu direspon dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan terasa mudah, akan terasa enteng. Kemudian prinsip yang kedua dalam interaksi dalam keluarga muslim adalah berbuat baik, adalah memberi budi dan jasa kepada pihak lain. Maka interaksi dengan manusia itu ada dua level. Level yang pertama adalah bentuk interaksinya itu mengacu kepada adil. Dan ini adalah wajib. Dan yang dimaksud dengan adil adalah mengambil hak, utuh mengambil hak, dan menunaikan dan memberikan kewajiban secara sempurna. Menuntut hak penuh karena telah melaksanakan kewajiban secara utuh. Kemudian yang kedua adalah pola interaksi dalam bentuk fadl wa ihsan, berbuat baik. Maka yang dilakukan bukan hanya kewajiban, namun hal-hal yang tidak tergolong wajib tetap dilakukan dalam rangka berbuat baik kepada pasangan, dalam rangka berbuat baik kepada anak, dalam rangka berbuat baik kepada kerabat. Dan yang dimaksud pola interaksi ihsan atau berbuat baik adalah memberi lebih dari kewajiban, kemudian punya toleransi yang besar dalam masalah hak. Dalam masalah menunaikan kewajiban, tidak membatasi diri dengan kewajiban, namun lebih dari kewajiban. Dan dalam masalah hak, maka longgar, lapang, dan penuh toleran. Demikian juga memaafkan apa yang menjadi hak diri ketika pihak lain itu menyakiti atau membuat tindakan yang tidak nyaman atau mengeluarkan ucapan yang tidak nyaman, maafkan. Nah, ini disebut dengan pola interaksi fadl wal ihsan, berbuat baik kepada kepada orang lain. Jadi bentuknya ada tiga. Dalam masalah menunaikan kewajiban, lebih dari kewajiban. Dalam masalah hak, longgar dan lapang. Kemudian ketika mendapatkan ketidaknyamanan dari pasangan, dari anak, maka yang dikedepankan adalah sabar dan memaafkan. Dan pola interaksi dengan berbuat baik, tidak hanya tidak terbatas kepada, tidak terbatas hanya adil, namun berbuat baik. Satu hal yang semestinya ada, terlebih-lebih pada orang yang punya hubungan khusus dengan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, wala tangsaul fadla bainakum, jangan lupa untuk menggunakan pola interaksi fadl, berbuat baik kepada kepada orang lain, bainakum, di antara kalian suami istri atau bahkan mantan suami istri. Ayat ini Al-Baqarah 237 berkenaan dengan masalah perceraian. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar mengedepankan sikap memaafkan, dan Allah katakan bahasanya memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan maka memaafkan itu lebih dekat pada takwa, karena memaafkan itu berarti berbuat baik kepada orang lain, yang ini akan menyebabkan happy-nya jiwa. Dengan memaafkan maka jiwa kita akan bahagia dan gembira. Kemudian Allah sampaikan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama orang-orang yang punya hubungan khusus, diantaranya adalah mantan istri ataukah mantan suami, Allah katakan jangan lupa untuk menggunakan pola interaksi al-fadl, berbuat baik. Maka jika demikian ditujukan kepada mantan istri ataukah mantan suami, maka suami, maka orang yang masih statusnya adalah suami atau yang statusnya masih istri, tentu lebih berhak untuk mendapatkan pola interaksi fadl, yaitu berbuat baik. Kemudian kaidah yang ketiga dalam interaksi dalam rumah tangga, terciptalah suasana rumah tangga yang bahagia, adalah al-isratu bil ma'rufi, adalah pergaulan dengan baik. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istrimu dengan pergaulan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik, baik dalam masalah tutur kata ataupun dalam masalah sikap dan tindakan. Bagaimanakah itu pergaulan yang baik? Bisuhbatil jamilah, dengan memposisikan istri sebagai sahabat, dengan memposisikan suami sebagai kawan, kemudian dibangunlah hubungan persahabatan dengan istri atau dengan pasangan itu dengan bentuk persahabatan yang indah, yang diantara bentuknya adalah berupaya untuk tidak mengganggu dan menyakiti, berupaya untuk tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan yang menimbulkan ketidaknyamanan pasangan, wa badilil ihsan, dan berupaya untuk berbuat baik kepada pasangan, dan berupaya husnil muamalah, interaksi yang baik, wal kalimati thayyibah, menggunakan kata-kata yang menyenangkan, membahagiakan, dan tidak menyakitkan hati. Dan ini semua dilakukan setelah seorang suami melaksanakan kewajibannya, yaitu memenuhi nafkah istri, baik berkenaan dengan kebutuhan kebutuhan pangan ataupun kebutuhan sandang dan yang lainnya. Dan tanpa adanya hal ini, yaitu pola pergaulan yang baik, suami berupaya untuk mempergauli istrinya dengan baik, dan istri berupaya untuk mempergauli suaminya dengan baik. Maka tanpa hal ini, maka tidak akan ada ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Ini satu hal yang patut untuk dicamkan. Tanpa ada pola pergaulan, interaksi yang mu'asarah bil ma'ruf, maka tidak akan ada sakinah dalam sebuah rumah tangga. Ya, namun yang ada adalah suasana panas. Suasana sejuk, suasana penuh dengan ketenangan itu akan terwujud manakala pola interaksinya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Ya, pergaulan dengan baik. Maka suami mempergauli istrinya dengan baik, dengan berupaya untuk memuliakan istri, berupaya untuk care dan peduli dengan istri, dan istri mempergauli suaminya dengan baik, dengan menghormati suami, dengan menghargai suami, dan memiliki semangat yang tiada henti untuk melayani suami. Maka di satu sisi suami ingin memuliakan istrinya, kemudian istrinya pun ingin melayani suaminya. Jika ini bertemu, maka masya Allah rumah tangga tersebut akan rumah tangga yang penuh dengan sakinah. Namun jika timpang cuma salah satu, misalnya suami yang terus menerus berupaya memuliakan istri, namun istri tidak peduli, maka nanti akan ada titik jenuh. Demikian juga istri yang berupaya untuk berkhidmat dan melayani suami. Menghargai dan menghormati suami. Namun suami tidak memberikan respon positif atas sikap-sikap istri ini. Maka akan ada titik jenuh. Dan ini akan menjadi awal prahara rumah tangga. Ya, maka mu'asarah bil ma'ruf ini dituntut untuk diberikan oleh dua belah pihak sekaligus. Ya, maka jika tidak ada mu'asarah bil ma'ruf, maka hilanglah mawaddah warahmah dan kenyamanan di antara suami dan istri. Padahal mawaddah, rahmah, kenyamanan dan sakinah adalah di antara tujuan utama bangunan rumah tangga. Ya, demikian tiga asas utama untuk terciptanya rumah tangga bahagia. Ya, mudah-mudahan materi pengantar ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak dan mendengarkan kalimat-kalimat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Sobat muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala pada malam hari ini, semoga dapat dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk membahasnya di pertemuan berikutnya. Sobat muslim, kita membuka di sesi interaktif sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekaligus bagi muslim ya, mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, adik ana bekerja di puskesmas. Adik saya mendapatkan uang tambahan dari BPJS Kesehatan atau ketenaga kerjaan. Bagaimanakah hukum uang tersebut Ustaz? Apakah boleh dipergunakan atau digunakan untuk alokasi yang lain. Jazakumullahu khairan. Ya, berkenaan dengan status BPJS, saya secara pribadi belum mendalami secara baik ya, tentang hal ini. Silakan tanyakan kepada ya, Ustadz yang lebih mumpuni dalam masalah ini. Nah, baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimanakah menyikapi mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga hingga seakan-akan kami tidak becus dalam mengikuti rumah tangga ini? Saran utama saya, hal ini terjadi manakala rumah tangga kecil ini ikut mertua. Kata orang PMA, pondok mertua ya, atau PMI, pondok mertua indah. Namun seringkali enggak indah dikarenakan campur tangan orang tua. Yang di satu sisi orang tua itu cara pandang kepada anaknya segede apapun, anaknya itu dianggap seperti anak kecil yang harus diatur ini dan itu. Ini terutama orang tua yang belum move on. Ya, kalau anaknya itu sudah dewasa dan sudah punya rumah tangga independen tersendiri. Nah, dan banyak orang tua yang belum move on dengan keadaan ini. Dan di antara cara praktis untuk hal ini adalah ya, kontrak rumah sendiri, tinggal sendiri dan jangan bersama orang tua ataupun bersama mertua. Dan ini campur tangan orang tua itu dan gesekan dalam masalah ini akan lebih sering terjadi manakala pola pemahaman antara anak dengan orang tua berbeda. Ya, orang tua misalnya dari sisi agama, orang tua agamanya ya masih ya, punya banyak kekurangan, kemudian anak sudah punya banyak perkembangan, maka ini akan sehingga nanti pola asuhnya berbeda. Bagaimanakah mendidik cucu? Nanti akan timbul gesekan-gesekan. Cara praktis, jangan ikut orang tua, jangan ikut mertua. Punya tempat tinggal tersendiri yang bisa dibangun secara independen dan merdeka. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Waalaikum. Ustadz, apakah boleh pada saat pesta pernikahan walimah kita mengganti musik dengan menyetel bait-bait matan suatu bidang ilmu seperti Tufatul Atfal atau Mazmumah Bayyukuniyah dan lain-lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Jawabannya boleh, tidak mengapa, tidak masalah. Nah, baik Ustaz, kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasihati istri dengan cara yang ma'ruf ketika istri berkali-kali mengulangi kesalahan berkaitan dengan hukum Islam dan tidak beradab dengan suami, dengan senantiasa membantah perkataan suami, sedangkan suami sudah lemah lembut dan terkesan diremehkan? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, kadang suami perlu menampakkan taringnya. Kadang suami perlu menampakkan bahwasannya dialah kepala rumah tangga, dialah pemimpin. Ya, maka pola interaksi yang baik atau sikap yang baik antara seorang suami kepada istrinya adalah seperti orang main layangan. Kadang ya apa yang diinginkan oleh istri dituruti, diiyakan, difasilitasi, didukung, ya, sambil diarahkan sedikit-sedikit. Ya, namun di situasi tertentu yang memang dinilai sudah keterlaluan, bolak-balik tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, maka terkadang sebagai selingan Ya, maka ya, terkadang muncul ketegasan seorang suami. Ya, tidak harus kasar, tidak harus teriak-teriak. Namun suami tegas dengan penuh lembut mengatakan harus begini, ya, wajib begini, tidak boleh seperti itu. Ya, ya, tolong sikapi saya dengan sikap begini-begini. Ya, itu jika memang, apalagi sebagaimana kata penanya, beberapa sudah ada upaya berkali-kali untuk itu. Ya, dan disinilah pentingnya, nilai penting berumah tangga dengan wanita salihah. Perbedaan antara rumah tangga dengan wanita salihah dan tidak, itu ketika tengkar, ketika terjadi gesekan. Kalau ketika happy-happy, mau dengan wanita tidak salihah, dengan rumah tangga dengan wanita salihah dan tidak, sama saja. Demikian juga, seorang wanita itu akan mendapatkan perbedaan, akan merasakan perbedaan rumah tangga dengan laki-laki yang saleh dengan yang tidak, ya, ketika terjadi gesekan, ketika terjadi pertengkaran. Nih. Ya, maka ketika lelaki tersebut lelaki yang saleh, ya, maka dia hanya bersuara tegas, ya, tidak akan ada main tangan, ya, tidak akan ada KDRT, ya, bahkan tetap berupaya untuk memilih diksi dan pilihan kata yang tidak menyakitkan, ya, seperlunya dan secukupnya, namun itu menunjukkan ketidaksetujuan. Ya, demikian, ketika tengkar dengan suami yang insya Allah suami yang saleh, dan ketika terjadi gesekan dengan seorang istri yang saleh, yang salihah, seorang suami akan mendapatkan istrinya itu tidak melototi suaminya, ya, tidak akan bersuara keras di depan suaminya. Dia sebel, namun ya, dan ketika ada, dia tidak akan kasar kepada suaminya. Dia tidak akan mentang-mentang dengan kepada suaminya. Ya, ketika dia adalah seorang istri yang salihah. Cukup diingatkan, ya, dek, ya, hadisnya kan bilangnya demikian. Dan kita itu akan bahagia dengan mengamalkan hadis Nabi. Ayatnya menyampaikan demikian. Ayo ingat, ayo iling, gitu. Ingat, gitu. Ya, maka akan mudah untuk sadar dan iya. Yang ya, jika belum bisa memberikan respon positif, ya minimal diam. Tidak akan kemudian nyerocos terus tanpa henti. Ya. Ya, jadi ya, disitulah akan nampak dan terlihat manfaat menikahi wanita salihah dan manfaat menikah dengan lelaki yang saleh. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim yang ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Sekali lagi sobat muslim, kita berada di sesi interaktif sehingga sobat muslim dapat bertanya kepada Ustaz lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Ya, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menikahi seorang ahli kitab yang tertarik dengan ajaran Islam dan mempunyai niat masuk Islam setelah menikah? Yang saya sarankan, nikahilah kalau dia sudah masuk Islam. Gitu. Kemudian, karena masa depan itu gelap. Siapa yang menjamin kalau janjinya akan dipenuhi? Dan ini masalah yang tidak remeh. Masalah berat berkenaan dengan keluarga besar atau bahkan berkenaan dengan kehormatan keluarga besar. Kemudian menikah dengan ahli kitab yang dibolehkan secara teori itu tidak dijumpai secara praktek. Karena nikah dengan ahli kitab yang diperbolehkan itu tidak dinikahkan oleh ahli agamanya, oleh tokoh agamanya, nah dinikahkan oleh walinya, dinikahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Nih. Ya, itu nikah yang secara teori bisa diperbolehkan. Dan jika mengacu kepada mazhab Syafi'i yang dinilai sebagai mazhab yang dominan di negeri kita, maka tidak ada ahli kitab di negeri kita. Ini berdasarkan konsep dan pengertian ahli kitab dalam mazhab Syafi'i. Karena disyaratkan dia harus dalam mazhab Syafi'i disyaratkan dia harus dari kalangan Bani Israel, kemudian dari kalangan Bani Israel, ya bukan dari kalangan orang ajam, itu yang layak untuk mendapatkan label ahli kitab. Sehingga lebih-lebih lagi hal ini untuk diwaspadai dan dihindari. Nah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sampai umur berapa bisa kembali ke rumah sendiri? Dikarenakan istri masih punya bayi kecil dan ingin dekat dengan ibunya dikarenakan cucu pertama. Apabila nyaman, sampai kapan boleh tinggal di rumah mertua Ustadz? Dikarenakan ibu mertua sudah lanjut usia dan senang ditemani cucu. Ya, boleh-boleh saja di tempat ibu mertua asalkan ada kenyamanan. Ya, tidak ada ketentuan waktunya sampai kapan. Ya, selama nyaman. Dalam hal ini ada peran penting orang tua yang menyadari kalau anaknya sudah dewasa, anaknya sudah punya rumah tangga sendiri, kemudian orang tua ini pandai membatasi diri di mana dia posisinya dan sejauh mana keterlibatannya dalam rumah tangga anaknya. Ya, selama masih ada kenyamanan silahkan tetap membersama ibu mertua, apalagi ibu mertua dalam keadaan sepuh dan ini cucu pertama dan beliau pun cocok dengan kehadiran dan keberadaan kita. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, jika calon mertua mematok mahar 100 juta rupiah, namun waktu akad sang laki-laki mengatakan 5 juta saat ijab kabul, apakah pernikahan tetap sah dan manakah... Tolong diulangi mas. Ustadz, jika calon mertua mematok mahar 100 juta, namun waktu akad sang laki-laki mengatakan 5 juta saat ijab kabul, apakah pernikahan tetap sah dan manakah mahar yang menjadi patokan Ustaz? Ya, mahar yang jadi patokan mahar yang jadi patokan yang kemudian diikrarkan saat akad nikah. Jika 5 juta dan 5 juta itu telah dibayarkan, telah ditunaikan, maka mahar telah dibayarkan secara sah. Itu. Nah. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi kakak dan bapak saya yang tidak akur dikarenakan bapak saya yang keras dalam mendidik anak dan ibu saya dan kakak saya yang susah disuruh untuk sholat? Bagaimana saya seorang anak terhadap bapak saya dan sikap saya sebagai adik untuk kakak saya? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, kewajiban anak kepada orang tuanya hormat, menghargai. Kewajiban adik kepada kakaknya tetap hormat dan menghargai dengan kekurangan kakak. Dan mendoakan keduanya agar Allah melembutkan hati keduanya. Kemudian dalam perselisihan ini jangan nampak sekali berpihak pada salah satu pihak, bisa kita katakan semuanya punya kekeliruan. Kakak kekeliruannya tidak mau sholat, itu juga perlu diperbaiki. Ayah yang tadi dikatakan terlalu keras, itu juga kekeliruan yang patut untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Maka berikan nasihat kepada, berikan saran dan masukan kepada semua pihak. Tanpa menampakkan diri berpihak pada, secara mencolok berpihak pada salah satu pihak. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga di nomor kami di 0823-2727-5333. Sekaligus sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS atau WhatsApp di 0823-2727-5333. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana lafal ijab nikah yang walinya adalah kakak dari si perempuan? Redaksi ijab tidak berubah. Saya nikahkan dirimu dengan adikku, ya gitu. Kurang lebih demikian. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah menikah dengan laki-laki yang mantap secara duniawi tetapi masih setengah-setengah dalam beragama, seperti jarang sholat berjamaah di masjid Ustaz? Jika dari sisi bolehnya, boleh. Ya. Kalau dari sisi yang terbaik, ya tergantung kualitas agama si calon istri. Kalau kualitas agamanya itu sangat baik, maka dia nggak akan nyaman melihat suaminya hanya sholat di rumah. Nyamannya dan bahagianya lihat suaminya pergi ke masjid. Sehingga yang tepat bagaimanakah, ya perlu diketahui kondisi kedua belah pihak. Pihak laki-laki, calon suami dan calon istri. Maka namun kalau dari sisi bolehnya, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi dari sisi yang terbaik, bagaimanakah yang terbaik? Maka ini menimbang bagaimanakah kualitas agama istri. Yang jelas normalnya wanita akan mengatakan ingin mencari imam yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Jika demikian yang dicari, maka rajin sholat di rumah dalam keadaan tidak punya udzur itu bukan calon imam yang ideal. Tidak akan bisa jadi teladan yang bagus untuk anak-anak kedepannya, untuk ngajari anak cinta sholat berjamaah misalnya. Demikian respon global saya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, lebih baik mana antara punya tabungan seharga rumah atau punya rumah namun tidak punya tabungan Ustaz? Ya, hal tersebut tentu kondisional. Ya, tentu kondisional, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang menjadi kebutuhan yang vital. Jika dirasa kebutuhan yang vital adalah punya rumah meskipun zero tabungan, ya silahkan punya kesimpulan demikian, ataupun sebaliknya juga tidak mengapa. Dan demi kenyamanan bersama, hal ini patut untuk diobrolkan dan dikomunikasikan dengan pasangan. mau kemudian cepat-cepat punya rumah, namun tidak punya tabungan sehingga jika ada apa-apa ya sudah pasrah, atau punya tabungan sehingga jika ada apa-apa ada dana yang bisa membackup, ya tapi masih ngontrak misalnya. Monggo diobrolkan dan dibincangkan dengan baik dengan pasangan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam pernikahan apakah harus dilandasi dengan rasa cinta satu sama lain? Apakah rasa cinta tersebut menjadi modal utama langgengnya pernikahan Ustaz? Ya, modal utama pernikahan adalah adanya kecenderungan dan kecocokan. Ya, yang kecenderungan dan kecocokan tadi nanti seiring berjalannya waktu akan membuahkan cinta. Ya, adapun ya, tidak harus kemudian di awal itu sudah punya cinta yang membara. Namun modal untuk terwujudnya cinta membara itu sudah ada dengan adanya kecocokan dan adanya kecenderungan hati. Yang kecenderungan hati ini diantara modalnya adalah fisik, dan kecocokan ini modalnya adalah adab, tutur kata yang baik, sikap yang sopan, dan seterusnya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimanakah tips menanamkan ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan kepada orang tua yang masih awam Ustaz? Ya, sampaikan saja kepada orang tua ya, ketika ada yang mau datang untuk lihat. Kalau proses sebelum lihat, silakan memakai bantuan perantara. Nanti kemudian ketika proses lihat, maka ya, diutamakan nazar itu ditemani oleh mahram, dalam hal ini orang tua. Maka sampaikan kepada orang tua, Pak, besok rencananya atau pekan depan rencananya ada orang yang ada laki-laki yang mau datang, pingin kenalan dengan misalnya dirinya biasa disebut Dek gitu. Mau ingin kenalan dengan saya, saya minta tolong Bapak untuk nemenin gitu, untuk nemui dan nemeni. Sampaikan demikian. Ya, nanti kemudian terjadi obrolan, kemudian saling melihat dan obrolan yang diperlukan. Silakan dilakukan dengan ditemani oleh mahram, dalam hal ini ayah. Ya, nanti kok ternyata tidak jadi, ya sampaikan saja. Kabarkan Pak yang kemarin datang itu ya, merasa kurang serak terus nggak jadi, ya nggak apa-apa Nduk gitu misalnya, orang ayahnya akan mengatakan demikian, insya Allah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya kita berada di sesi interaktif Sobat Muslim. Sehingga mungkin Sobat Muslim yang ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Sekali lagi Sobat Muslim, maksudnya kita berada di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikum. Ustaz, apakah berbeda cara melamar seorang perawan dengan seorang janda, Ustaz? Caranya sama saja. Sama-sama datang ke wali, kemudian mengatakan keinginan untuk menikah dengan putri bapak atau adik bapak misalnya. Tidak ada perbedaannya. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bolehkah ikut biro jodoh meskipun belum siap untuk menikah? Terus apa tujuannya itu ikut biro jodoh namun belum menikah? Kecuali kemudian biro jodoh tadi ada mungkin kelas pranikah, kemudian ingin mengikuti kajian intensif pranikah, maka tidak mengapa jika memang ada manfaat ilmiah yang bisa didapatkan. Tapi jika dalam biro jodoh tersebut tidak ada hal semacam itu, ya maka yang semestinya masuk dalam hal ini adalah orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk menikah. Itu yang saya sarankan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apa saja yang membuat seseorang haram untuk menikah Ustaz? Hal yang menyebabkan seorang itu haram untuk menikah, ya nikah itu haram, ya pada dasarnya, ya manakala yang mau dinikahi itu masih istri orang, yang mau dinikahi masih dalam masa iddah, atau yang dinikahi adalah orang yang haram untuk dinikahi. Adapun misalnya seorang itu dalam kondisi tidak punya syahwat, apakah boleh dia baginya menikah ataukah hukumnya makruh ataukah hukumnya haram? Maka jika jika dia sampaikan secara terbuka, saya ingin menikah namun bukan karena hubungan biologis, karena ingin dapat sisi-sisi yang lainnya, saya sendirian di rumah, ingin ditemani, saya punya rumah, namun tidak ada yang bantu untuk ngerawat rumah, saya ingin ada perempuan yang juga bantu-bantu saya, gitu. Maka dia sampaikan alasan tujuannya menikah, dan dia jujur tentang keadaan dirinya, kemudian ada wanita yang mau, maka tidak mengapa. Sebagian ulama menilai makruh menikah bagi orang ini. Namun yang tepat terutama apalagi terutama apabila dia blak-blakan di depan, tujuan saya menikah supaya ada yang bantu merawat anak-anak saya, kalau hubungan biologis saya sudah tidak lagi punya kemampuan dan tidak lagi punya hasrat, namun ada anak-anak saya yang masih kecil-kecil ditinggal mati oleh istri saya dahulu, saya nikah untuk tujuan ini. Ya, maka tidak mengapa menikah bagi orang semacam itu. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukum meminta udzur kepada calon istri kedua dengan perjanjian pernikahan di 2 tahun pertama kunjungannya sebulan sekali agar dapat ridho dari istri pertama? Jazakumullahu khairan. Ya itu hak istri kedua untuk mendapatkan hak giliran malam yang adil. Jika dia mau merelakan haknya, ya, maka pada dasarnya tidak mengapa. Namun seandainya dia berubah pikiran setelah terjadi pernikahan, kemudian dia menuntut agar haknya diberi, maka juga tidak mengapa. Jadi perjanjian awal itu tidak bersifat mengikat dirinya. Dirinya diperbolehkan sewaktu-waktu untuk berubah niat. Kemarin mengatakan dikunjungi sebulan sekali tidak apa-apa, setelah nikah kemudian setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian dia mengatakan saya minta hak asli saya. Ya, maka kemudian dia berubah pikiran, itu tidak salah. Ya, demikian pendapat yang paling tepat tentang model perjanjian pernikahan semacam ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz, apakah kita harus terus memikirkan biaya hidup berumah tangga? Karena pada saat ini keuangan saya masih berada di bawah standar untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Bagaimana cara agar bisa percaya diri Ustadz? Mohon doanya Ustadz dan para jamaah agar saya bulan depan segera menikah. Barakallahu fikum Ustadz. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa man yastati fa'alihi bisyam, fa'alihi bisawum." Siapa yang belum punya modal secara finansial untuk menikah, belum punya tabungan yang cukup, maka hendaknya banyak-banyak puasa. Ya, sibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat untuk menyalurkan energinya. Dan tidak jangan memaksakan diri untuk memaksakan diri untuk menikah yang dalam keadaan lelaki ini mengetahui bahasanya dia belum mampu. Ya, kecuali nikah dengan perempuan yang sudah tahu keadaannya dan rela dengan keadaannya dan ridha dan tidak masalah dengan keadaannya. Ya, namun jika tidak, maka selayaknya sebagai laki-laki kita tidaklah ngambil anak orang kecuali dengan tanggung jawab. Ya, ngambil anak orang untuk membahagiakan dia dan bukan menyengsarakannya. Itu prinsip kita sebagai laki-laki. Ya, maka jadilah laki-laki yang betul-betul laki-laki. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang egois, maunya benar sendiri, dan terkadang berkata kasar dan menyakitkan hati istri jika sang suami emosi dan hendak menasihati? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, ini pentingnya suami istri untuk sama-sama menyimak kajian tentang rumah tangga Islam. Ini semuanya, insya Allah semuanya perlu diperbaiki. Ya, suami perlu diperbaiki hal-hal yang disampaikan, dan di sisi yang lain juga istri perlu diperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka sama-sama melakukan introspeksi diri dan sama-sama melakukan perbaikan. Dan ini di antara kiat praktisnya adalah dengan mengikuti kajian-kajian tentang masalah rumah tangga Islami. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bila ada wanita yang tidak meminta mahar atau tidak memberi syarat karena punya prinsip yang penting menikah, apakah kita perlu tetap menyediakan mahar Ustadz? Nikah tanpa mahar itu kekhususan Nabi. Selain Nabi, nikahnya harus pakai mahar. Ya, meskipun dia tidak mengharapkan mahar karena dia punya kebutuhan biologis yang besar sehingga yang penting dia segera menikah. Ya, namun kewajiban wajib dalam akad nikah adanya mahar. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bolehkah menerima hadiah dari mertua berupa rumah dekat dengan rumah mertua, namun dengan memberikan syarat agar istri tidak jauh dari orang tuanya? Siapanya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja dan patut disyukuri dan banyak-banyak terima kasih sama mertua. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat-kiat menghindari perselingkuhan di tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini Ustaz? Karena godaan setelah menikah ternyata lebih berat dibanding sebelum menikah. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita dan menjaga semua kita, karena tidak ada orang yang terjaga kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang sudah berkeluarga, demikian juga yang belum berkeluarga. Maka semua kita punya kewajiban untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomah dan senantiasa diberi hidayah. Karena al-qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha ma yasha, yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka wajib untuk banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Kemudian banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'al huda wa tuqa wal afafa wal ghina, dan doa-doa perlindungan dan doa-doa yang lain yang intinya adalah memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah, karena tidak ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan, dan memperbesar rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, yang nantinya mohon Ustaz Aris juga menutup kajian pada malam hari ini Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak punya apa-apa. Lalu dengan modal istri, mereka membuat perusahaan kecil dan alhamdulillah menjadi besar. Apakah ketika bercerai, hartanya harus dibagi sama rata Ustaz? Ya, jika usaha itu adalah usaha dari seluruhnya modal istri, maka usaha tersebut secara hukum agama milik istri. Ya, maka dan hak suami sebagai pengelola, dia mendapatkan persentase sekian dari keuntungan. Adapun usaha itu ownernya adalah istrinya. Karena itu karena sepenuhnya modal dari istri. Ya, tidak ada keharusan secara hukum agama untuk dibagi sama rata. Dan bahkan semacam dalam kasus ini jelas itu sebuah kezaliman. Nah, demikian yang kita bisa kaji dan pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga kehadiran dan kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian di acara ini Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Demikian juga kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.